Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Baik, kita masuk pada pembahasan kitab selanjutnya. Kita lanjutkan kajian kitab Sirah Nabawiyah dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar. Pembahasan yang terakhir, kita masih membahas tentang Usratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan siapakah keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah kita ketahui bahwasanya keluarga beliau dikenal dengan keluarga Bani Hashim. Dikenal dengan keluarga Bani Hashim, ini dinisbahkan kepada kakek beliau. Dinisbahkan kepada kakek beliau yang bernama Hashim. Hashim julukan. Digelari Hashim dikarenakan suka membuat roti. Hashim itu artinya mengadon atau meremuk. Orang yang suka mengadon dan meremuk roti disebut Hashim. Namanya Amr. Namanya Amr. Tayyib. Kita lanjutkan. Setelah penulis hafizahullah menjelaskan tentang peristiwa besar yang terjadi sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa yang disebut dengan Hadisatul Fil, tentara bergajah yang datang dari Yaman di bawah komando Abrahah Al-Ashram. Dia berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa tempat ibadah yang dia bangun di Yaman telah dilecehkan oleh orang-orang Arab. Sebelumnya dia keinginannya hanya ingin memindah jamaah haji ke Yaman. Dia membangun gereja raksasa yang sangat besar dengan tujuan agar orang-orang hajinya ke Yaman, bukan ke Mekah. Kemudian didengar oleh pemuda-pemuda Quraisy yang ada di Mekah, mereka pun datang ke Yaman, kemudian mereka membuat ulah di sana, ya, qada'ul hajah di dalam gereja. Maka Abraha pun marah dan kemudian dia berencana untuk menghancurkan Ka'bah dengan menyiapkan pasukan bergajah. Namun Allah Subhanahu wa taala menghalangi rencana Abraha dan mengirim burung yang membawa batu dari neraka. Kemudian pasukan ini pun dilempari batu tersebut. Tidaklah pasukan ini terkena batu itu, melainkan berjatuhan anggota tubuhnya satu persatu. Seperti digambarkan oleh Allah, Ka'as bin Ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat, yakni keropos satu persatu. Abraha sendiri pun terkena. Kemudian dilarikan ke Yaman dan tidak tersisa sampai Yaman kecuali hatinya saja, yakni meninggal. Dikatakan oleh penulis hafizahullah setelah menyebutkan kejadian itu, amma waliduhu sallallahu alaihi wasallam Abdullah fa kana ahsana aulad Abdul Muttalib. Ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah adalah putra Abdul Muttalib yang paling tampan. Wa a'affahum, yang paling berwibawa. Wa ahabbahum ilaih, yang paling disukai dan dicintai oleh Abdul Muttalib. Wa huwa az-zabih, ayahnya Rasul yaitu Abdullah digelari dengan julukan Zabih, anak yang disembelih. Anak yang disembelih. Kenapa dia dijuluki dengan julukan ini? وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ لَمَّا حَفَرَ بِئْرَ زَمْزَمْ. Ceritanya, Abdul Muttalib ketika dia berhasil untuk menggali kembali sumur Zamzam. Sumur Zamzam ini sebelumnya tertutup, ya. Setelah ditinggal oleh Qabilah Jurhum dari Yaman, ketika mereka pindah pergi meninggalkan Mekah, sumur Zamzam tertimbun, tertutup sekian tahun lamanya. Sampai akhirnya Abdul Muttalib mendapatkan mimpi untuk diminta menggali sumur tersebut. Ketika dia berhasil untuk menggali sumur Zamzam, wabadat asaruha, kemudian kelihatan bekas-bekas apa sumur Zamzam. Yani ketika digali tanahnya, kelihatan ya tutup sumurnya atau bagian-bagian sumur tersebut sudah mulai kelihatan. Naza'athu Quraisy, orang-orang Quraisy berselisih, ya, berselisih. Mereka minta bagian dari Abdul Muttalib. Mereka juga merasa orang-orang terpandang, mereka juga ingin mendapatkan bagian dari penemuan sumur Zamzam. Yani mereka juga ingin untuk menggali atau ingin ngurus sumur Zamzam. فَنَذَرَ لَئِنْ آتَاهُ اللَّهُ عَشْرَةَ أَبْنَاءَ وَبَلَغُوا أَنْ يَمْنَعُوهُ لَيَذْبَحَنَّ أَحَدَهُمْ. Maka Abdullah bernazar, maka Abdul Muttalib bernazar. Bernazar kalau dia mendapatkan 10 anak dan orang-orang Quraisy tetap menghalangi Abdul Muttalib dari sumur Zamzam, maka dia akan menyembelih salah satu dari anaknya. Falamma tamma lahu dzalik, ternyata betul Abdul Muttalib memiliki 10 anak. Aqra'a baina auladi, dia pun membuat undian, ya, menulis semua nama anak-anaknya kemudian diundi. Siapa nama yang keluar itu yang disembelih. Itu yang disembelih. Tawaqa'atil qura'atu 'ala Abdullah, ternyata undian tersebut jatuh ke nama Abdullah. Ke nama Abdullah. Fadhahaba ila al-Ka'bah liyadbahahu. Maka Abdul Muttalib membawa Abdullah ke Ka'bah untuk disembelih. Famana'adhu Quraisy, orang-orang Quraisy menghalangi Abdul Muttalib. Jangan, jangan disembelih. Wala siyama ikhwanuh wa akhwaluh, apalagi saudara-saudaranya dan paman-pamannya menghalangi. Jangan, kok disembelih? Ya sudah, lanjutkan. Lanjutkan penggalian sumur Zamzam, kita tidak akan mutak-mutik urusan sumur Zamzam. Terus lanjutkan. Tapi jangan disembelih anak ini. Fafadahu bimi'atin minal ibil, maka Abdul Muttalib mengkabulkan permintaan mereka diganti dengan 100 ekor unta. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu dzabihain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah putra dari dua orang yang pernah hendak disembelih. Ismail alaihi salam wa Abdullah. Yang pertama adalah Ismail, yang kedua adalah Abdullah. Kakek beliau yang jauh yaitu Ismail ibnu Ibrahim. Itu juga ketika itu hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim. Abdullah juga hendak disembelih oleh Abdul Muttalib. Wa bunul mufdayain, dan beliau juga digelari dengan putra dari dua orang yang ditebus. Fudiya Ismail alaihi salam bikabsh, Nabi Ismail diganti posisinya dengan kambing kibas. Jadi ketika Nabi Ibrahim membawa Ismail untuk disembelih, ketika pisau sudah diletakkan di leher, Allah subhanahu wa ta'ala mengganti posisi Ismail dengan seekor kambing. Disebutkan dalam riwayat Israiliyat, wallahu'alam apakah benar ceritanya atau tidak, kambing yang dijadikan sebagai tebusan untuk Nabi Ismail adalah kambing yang dulu pernah dijadikan oleh salah seorang anak Adam sebagai korban. Korban. Jadi dulu dua anak Adam itu berselisih. Disebutkan dalam cerita dongeng Bani Israel, mereka berselisih dalam urusan pernikahan. Dalam syariat Nabi Adam itu boleh kawin silang, yakni antar saudara, antar saudara. Nabi Adam ketika itu memiliki 4 orang anak, 2 laki 2 perempuan. Maka yang tua dinikahkan dengan yang jelek, yang anak kedua dinikahkan dengan anak yang cantik. Anak yang tua yang dapat jelek tidak terima, ya dia ingin yang mendapatkan yang cantik. Maka akhirnya mereka pun berkorban. Siapa yang diterima korbannya oleh Allah, maka dia yang berhak untuk mendapatkan adiknya yang cantik itu. Maka keduanya pun berkorban. yang mendapatkan apa ada yang jelek, dia berkorban dengan korban yang jelek. Ya. Yang mendapatkan ada yang cantik, dia berkorban dengan korban yang baik. Zaman dulu, tanda korban itu diterima, Allah mengirimkan api. Mengirimkan api yang kemudian mengambil dan membakar harta tersebut. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu, kalau mereka habis perang, ghanimahnya gak dibawa pulang. Dikumpulkan semuanya sampai menunggu api datang. Kalau apinya gak datang-datang, berarti ada yang korupsi. Ya, ada yang menyembunyikan ghanimah. Maka nabi tersebut pun akan berkeliling, kemudian menyalami, menjabat tangan masing-masing apa namanya prajuritnya. Kalau ada yang nempel tangannya, gak lepas. Wah, gulul ini. Mana harta yang kamu sembunyikan? Diberikan, kemudian di apa namanya dikumpulkan. Setelah itu api datang, kemudian membakar semua harta tersebut. Nah, dikisahkan, ternyata anak Adam yang diterima korbannya ini, datang api, kemudian mengambil korbannya tersebut. Dikisahkan, dia mengorbankan seekor kambing yang besar, bagus. Kambing tersebut diambil, kemudian diletakkan di surga. Dikembala di sana. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail, kambing ini pun kemudian dijadikan sebagai ganti Nabi Ismail. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi wallahu a'lam benar atau tidak. Ala kulli hal, yang jelas Nabi Ismail digantikan posisinya oleh seekor kambing. Wa fudiya Abdullah bi mi'atin minal ibil, sementara Abdullah diganti posisinya dengan 100 ekor unta. Wakhtara Abdul Muttalib libnihi Abdillah Aminah binti Wahab. Abdul Muttalib menikahkan putranya Abdullah dengan seorang gadis yang bernama Aminah binti Wahab. Wa kanat afdala nisa'i Quraisy syarafan wa mawdi'an. Aminah adalah wanita Quraisy yang paling terhormat kedudukannya. Wa kana abuha Wahab Sayyidu Bani Zuhrah nasaban wa syarafan. Ayahnya Aminah itu adalah orang terpandang, kepala suku Bani Zuhrah. Fatammatul khutbah wa zawad, maka peminangan pun selesai, pernikahan pun selesai. Wa banatiha Abdullah bi Makkah fahamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah pun membangun rumah tangga dengan Aminah di Mekah. Kemudian Aminah pun hamil mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fatratin arsalahu Abdul Muttalib ila al-Madinah aw Syam fi tijarah. Setelah beberapa waktu setelah itu, Abdul Muttalib mengirim Abdullah untuk pergi ke Madinah atau ke Syam untuk berdagang. Suruh pergi untuk berdagang. Fatuwfiya bil Madinah raji'an min asy-Syam. Maka Abdullah ini pun meninggal ketika dia perjalanan pulang dari Syam, meninggal di Madinah. Wadufina fi darin Nabighah ad-Dibyani. Kemudian dia dikebumikan di sebuah tempat yang bernama Darun Nabighah. Wadhalika qabla wiladatihi SAW ala al-asah. Dan itu terjadi sebelum Nabi SAW dilahirkan menurut pendapat yang sahih. Karena ada sebagian ahli sejarah yang mengatakan kalau Abdullah itu meninggal ketika Rasul masih kecil. Tapi yang sahih, Abdullah meninggal, Rasul masih di dalam kandungan, belum lahir. Al-Maulid, kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Sya'bi bani Hashim fi Makkah. Rasulullah SAW dilahirkan di tengah-tengah keluarga Bani Hashim di Mekah. Sabihata yaumil itsnain, pada pagi hari, hari Senin. At-tasi' wa yuqalu al-thani ashar min syahri Rabi'il awal amal fil. Beliau dilahirkan pada tanggal 9. Ada yang mengatakan tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 9, ada yang mengatakan lahir tanggal 12. At-tarikhul awal asah wa tsani ashhara. Tanggal 9 itu yang paling sahih. Tanggal 12 itu yang masyhur di kalangan ahli sejarah. Jadi di kalangan ahli sejarah dan banyak orang yang mengetahui Rasul itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi pendapat yang sahih, yang rajih, beliau lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal. Lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal. Wa huwa yuwafiq al-yawm al-thani wal-ashrin min syahri Abril sanata 571 miladiyah. Dan hari itu bertepatan dengan tanggal 21 April tahun 571 miladi. Baik. Sekarang tanggal berapa? 22. 22 April ya. Di situ 22. Ah ya, 22. Al-yawm ats-tsani wal-ashrin. Naam, barakallahu fiik. Tanggal 22. Tanggal 22 pada bulan April tahun 571. Pas kita lagi bahas kelahiran Rasul itu. Wa kana qabalathu aidayathu Asy-Syifa bintu Amr ummu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Yang menjadi bidannya, yakni yang menangani kelahiran Rasul, itu adalah perempuan yang bernama Syifa bintu Amr, ibunya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Syifa bintu Amr ini yang menjadi bidannya, yang menolong kelahirannya Aminah. Walamma waladat ummu kharaja minha nurun adaa'at lahu qusur asy-syam. Ketika Rasul lahir itu disertai dengan cahaya yang sangat terang menerangi istana-istana yang ada di Syam. Naam. Namun riwayat yang menjelaskan tentang ini dhaif, tidak sahih. Yakni kisah yang mengatakan ketika Rasul lahir disertai dengan cahaya ini tidak sahih. Tidak sahih. Wa arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib tubashshiruhu biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Aminah mengutus orang untuk memanggil kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, agar datang melihat kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam, atau melihat Nabi SAW. Faja'a Abdul Muttalib mustabashshiran masruran, maka Abdul Muttalib datang dalam keadaan gembira. Wa hamalah, kemudian dibawa, digendong. Fadakhalahu al-Ka'bah, kemudian dibawa masuk ke dalam Ka'bah. Wa syakarallah wa da'ah, kemudian dia bersyukur kepada Allah dan berdoa. Wa sammahu Muhammadan, kemudian Abdul Muttalib memberi nama Muhammad. Dan itu adalah nama Muhammad pertama. Ya, pertama, yang sebelumnya gak ada nama Muhammad. Jadi bangsa Arab pertama yang menyandang nama Muhammad adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Raja'a ayyuhmad, Abdul Muttalib memberi nama Muhammad dengan tujuan agar beliau senantiasa mendapatkan pujian. Wa aqqa'an, kemudian Abdul Muttalib mengadakan akikah. Ini menunjukkan ya ikhwah, akikah itu sudah dikenal sejak zaman jahiliyah dulu. Ya. Zaman bangsa Arab terdahulu mereka sudah mengenal yang namanya aqiqah. Wa khatanahu yawma sabi'ihi, kemudian dikhitan pada hari yang ketujuh. Ya, juga demikian, khitan juga dikenal dari kalangan bangsa Arab. Oleh karena itulah Raja Romawi Herakles ketika dia melihat ada bintang yang jatuh, Raja Romawi ini dikenal sebagai ahli perbintangan. Dia sangat ahli dalam bidang nujum bintang. Dia melihat ada sebuah bintang. Bintang ini tidak akan muncul atau tidak akan jatuh kecuali dengan munculnya seorang nabi. Dia melihat ada bintang jatuh. Kemudian dia meramal. Kayaknya nabi terakhir sudah diutus. Kemudian ketika ada kafilah dagang dari kalangan bangsa Arab, ya, melewati kerajaan mereka, ditangkap. Kemudian dibawa ke Raja Romawi ini. Kemudian suruh ditelanjang. Ketika ditelanjang melihat mereka sudah sunat. Maka Raja Romawi mengatakan, telah datang dan muncul raja dari kaum yang disunat. Karena orang-orang Romawi gak ada yang sunat. Ya, mereka gak pakai syariat yang kayak gini, gak kenal. Mereka kufar. Barakallahu. Ada yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan sudah khitan. Ya, ada yang mengatakan Rasul lahir dalam keadaan sudah khitan. Wallahu a'lam. Wa ad'ama an-nas kama kana al-'arab yaf'alun. Kemudian Abdul Muthalib membuat jamuan, ya, makan-makan, kemudian mengundang orang-orang untuk makan sebagaimana bangsa Arab biasa melakukannya. Yakni mengadakan acara akikah, ya, tikitan pada hari yang ketujuh, kemudian mengajak tasyakuran, ya, mengundang warga sekitar untuk datang ke rumah Abdul Muthalib, kemudian makan bareng. Wa kanat hadinatuhu Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah. Yang mengasuh Rasul adalah Ummu Aiman. Namanya Barakah al-Habasyiyah. Maulatu walidihi Abdullah. Dia ini mantan budak ayahnya Rasul, yakni Abdullah. Wa qad baqiyat hatta aslamat wa hajarat wa tufiyat ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi khamsati ashhur aw bi sittati ashhur. Barakah al-Habasyiyah ini terus hidup sampai datangnya Islam. Dia masuk ke dalam Islam, kemudian hijrah, kemudian dia meninggal setelah Rasul meninggal selang waktu 5 bulan atau 6 bulan. Jadi pengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini alhamdulillah ketika datang Islam dia juga menerima Islam, membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan meninggalnya setelah Rasul meninggal. Saudara Nisa, baik. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu ar-radha, bagaimanakah beliau disusui dan di mana beliau disusui? Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal wa barakallahu.